Baik, nabda insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, di sore hari ini insyaallah ta'ala kembali lagi kita melanjutkan dars rutin tiap minggunya. Ini pada materi al-fiqih, tentang babul fiqih, tepatnya pada kitab Tafsir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam. Wa kama dzakarna, sebagaimana kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa insyaallah taala kesempatan berikutnya, yaitu kesempatan kali ini, insyaallah kita akan masuk pada bab at-tayammum. Tentu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang at-tayammum telah masuk pada kitab at-thaharah. Dan ini juga adalah salah satu bentuk thaharah ketika inda adamil ma, ketika tidak adanya air, atau adanya air namun laisa lahu qudrah, tidak bisa digunakan air tersebut. Taib naqra insyaallah. Qala al muallif rahimahullahu taala babut tayammum. At tayammum fil lughati al qasd. Bab tentang tayammum. Tayammum itu secara bahasa ini sama dengan al qasd, maksud atau tujuan. Tsumma nuqila fi 'urfil fuqaha ila mashil wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'idi. Kemudian dinukil pada uruf al fuqaha, ini kebiasaan para fuqaha menyebutkan at-tayammum itu dengan maksud mashul wajhi wal yadaini bishai'in minas sa'id. Ini mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Bishai'in minas sa'id, dengan sedikit bagian dari tanah. Waqad arrafahu ba'dul ulama biqaulihi taharatun turabiyyah. Tadi secara bahasa adalah al-qasdu. Sekarang secara istilah ini didefinisikan para ulama adalah tayammum itu taharatun turabiyyah. Tashtamil ala mashil wajhi wal yadaini inda adamil ma'i au adamil qudrati ala isti'malihi. Secara istilah adalah taharatu rabiyah, bersuci dengan tanah, menggunakan tanah. Tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini, mencakup taharahnya ini dengan cara mashul wajhi wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan. Digunakan ketika apa? Ketika kapan? Ainda adamil ma au adamil qudrah ala isti'malihi, digunakan ketika tidak ada air sama sekali, atau ada air namun tidak bisa digunakan karena misalnya akan bermudarat di anggota badan tertentu, a'dha'ul wudu, anggota wudu tertentu ada luka yang jangan sampai tidak boleh terkena air. Kalau terkena air misalnya akan semakin parah, Semakin lebar lukanya, semakin bermudarat di orang tersebut. Maka di sini pun di kondisi itu dia harus bertayamum jika hendak melaksanakan ibadah. Ilahnya dua tadi. Inda adamil ma, ketika tidak adanya air, atau adamil kudrah ala isti'malih, tidak adanya kemampuan, tidak mampu. Dalam kata lain, bermudarat jika menggunakan air tersebut. Taqala wa huwa min khasaisi hadhil ummatil muhammadiyah, dan tayamum ini termasuk salah satu ciri khusus pada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tayamum adalah kekhususan, ciri khusus yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati yassarallahu umuraha wa sahhala 'alaiha syari'ataha. Di mana tentang urusan tayamum ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan. Begitupun tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan dengan rinci, dengan detail. Wa ja'ala laha minal haraji farajan wa minad dhayqi makhrajan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan faraj, solusi minal haraj, dari segala masalah. Setiap masalah mesti ada solusinya. Wa minad dhayqi makhrajan, dari setiap hal yang sempit itu pasti ada jalan keluarnya. Ketika tidak ada air, ya sudah bertayamum. Ada air tapi tidak mampu digunakan, ya sudah kita bertayamum pula. Betul-betul diberikan solusi, betul-betul diberikan jalan keluar dari setiap jalan yang sempit. Wa tahhara batinahu wa batinaha wa zahiraha barakatuha dan nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tayamum betul-betul menjadi keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala fa idza adimat hadhihi al-adah al-kamilah. Baik, fa inna min adamil ma, ni jika memang tidak ada air, alladhi huwa ahadu aslil hayati, di mana air ini adalah salah satu sumber kehidupan manusia, ta'awwada anhu bil asli tsani alladhi huwa turabu. Ini kalau memang tidak ada air, ya sudah, maka kita akan berpindah dengan at-turab, dengan tanah, ketika hendak melaksanakan ibadah. Li'alla yafquda at-taharatu itlaqan, agar tidak hilang taharah itu secara mutlak. Kalau tidak ada air, bukan berarti taharah pun secara total hilang. Lah, kita masih bisa bertaharah dengan tayamum, dengan menggunakan tanah. Fa inna taharatal ma tutahhir adh-dhahira wal batin. Karena memang sejatinya jika bertaharah menggunakan air ini, dia betul-betul mensucikan adh-dhahir wal batin. Bisa menggugurkan dosa, di samping juga membersihkan anggota-anggota badan. Baik, kemudian fa idza adimat hadhil ada al-kamilah, kalau memang betul-betul air ini sama sekali tidak ada, tidak ada, hilang atau habis, raja'na ila suratit taharati bi adatit turab, maka kita akan kembali memakai bentuk taharah dengan at-turab, dengan perangkat atau alat tanah ini, bukan menggunakan air. Litahsula at-taharatul batinah, agar yang betul-betul terbersihkan itu adalah taharah al-batinah, secara batin. Fala syakka fi hikmatihi wala raiba fi faidatihi liman ruzziqas sa'adah fil fahm. Dan tentunya tidak diragukan lagi apa hikmah yang terkandung, faedah yang ada di dalam at-tayammum ini bagi orang-orang yang diberikan, yang diberikan rezeki dalam pemahaman agama. Wa huwa sabitun fil kitabil azizi was sunnatil mutahharati wa ijma'il ummati al muhammadiyah al mahdiyah wa yaqtadhihi al qiyas as sahih. Dan tentang hukum juga urusan tayamum ini telah sabit di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke, barakallahu fik, itu tadi sekilas tentang definisi tayamum. Secara istilah lugawi maupun maknawi. Baik, maka sekarang kita akan masuk dan membaca hadis pada bab tayamum ini. Sekiranya tayamum ini babnya dia tidak terlalu panjang, dia hanyalah bab yang ringkas. Jika pada bab-bab sebelumnya itu mengandung sampai lebih dari 3 hadis, maka insyaallah pada bab tayamum ini dia hanya membahas 3 hadis. Baik. Kita baca qala al-muallif rahimahullah an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma man'aka an tusalli fil qaumi faqala ya Rasulullah asabatni janabah wala ma'a faqala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melihat seorang mu'tazil. Mu'tazil di sini maksudnya orang yang bersendiri, bukan orang yang berpemikiran i'tizal. Maksudnya mu'tazilan di sini orang yang menyendiri, berpisah. Lam yusalli fil qaum, menyendiri tidak ikut salat bersama al-qaum, tidak ikut salat berjamaah. Faqala ya fulan, melihat hal tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bertanya padanya, wahai fulan, mengapa engkau tidak ikut salat berjamaah tadi? Orang tersebut pun menjawab, wahai Rasulullah, asobatni janabah. Sesungguhnya aku ini sedang dalam kondisi junub. Wala ma'a. Betul-betul dan sama sekali tidak ada air. Wala ma'a. Nafiyah lil jinsi. Sama sekali tidak ada air. Faqala alaika bis-sa'idi fa'innahu yakfika. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, alaika bis-sa'idi, cukup atasmu menggunakan tanah. Fa'innahu yakfi, itu sudah mencukupi. Alaika bis-sa'idi, gunakanlah tanah. Fa'innahu yakfi, karena hal yang demikian telah mencukupi. Taib, kita baca al-ma'na al-ijmali, arti global dari hadis ini secara umum. Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bis-sahabati salatas subhi. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam salat subuh bersama para sahabat. Falamma faragha min salatihi, tatkala telah selesai dari salat subuh tadi, ra'a rajulan lam yusalli ma'ahum, beliau mendapati ada orang yang tidak ikut salat bersama para jamaah. Fakana min kamali lutfin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa husni da'watihi ilallah. Bagusnya dakwah beliau mengajak umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu lam ya'nifhu ala takhallufihi 'anil jamaah. Beliau alaihi salatu wassalam tidak mengingkari langsung dengan keras kenapa dia tidak ikut salat berjamaah. Hatta ya'lama as-sababa fi dhalik, sampai beliau mengetahui sebab orang tersebut tidak ikut salat berjamaah tadi. Beliau pun bertanya, ya fulan, ma mana'aka antusolli ma'al qawm? Wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk sholat bersama jamaah tadi? Fasyaraha udrahu fi dhannihi linnabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad asabat su janabatun wala ma'indahu. Akhirnya lelaki tadi menceritakan uzurnya, menurut dia itu adalah uzur. Fi dhannihi, dia ceritakan tadi uzurnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya dia ada dalam kondisi junub. Wala ma'indahu, dan sama sekali tidak ada air padanya. Fa akhara as-salata hatta yajidal ma'a wa yatathahhar. Akhirnya dia pun mengakhirkan salat. Salat sendiri, tidak ikut jamaah. Hatta yajidal ma'a wa yatathahhar, sampai nanti dia mendapatkan air lalu bisa bertaharah kemudian salat. Ini adalah sebabnya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam bertanya, mendapati hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha ta'ala qad ja'ala laka. Ini secara makna umum, globalnya seperti itu. Min lutfihi ma yakumu maqamal ma'a fit tathahur. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah menjadikan sesuatu yang bisa menggantikan air dalam bertoharah, merupakan bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, lemah lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba. Wa huwa as-sa'id, yaitu dengan tanah. Fa'alaika bihi fa'innahu yakfika 'anil ma, maka gunakanlah tanah karena hal tersebut telah menggantikan posisi air untukmu. Fa'innahu yakfika 'anil ma, tanah juga bisa dipakai bertoharah, akan menggantikan posisinya air. Oke, itu tadi makna global dari hadis. Kemudian faedah dari hadis ini, ma yu'khadhu minal hadis at-tayammumu yanubu manabal ghusli fit tatahhuri minal janabah. Baik, yang namanya bertayammum yanubu, menggantikan, naib, menggantikan manabal ghusli, alat untuk mandi ketika bersuci dari janabah, dari junub. Asalkan tadi syaratnya inda adamil ma, sama sekali tidak ada air, atau ada air namun inda adamil qudrati ala istimalihi, ada air namun tidak ada kemampuan untuk memakai air tersebut, artinya bisa bermudarat untuk dia. Maka tayamum bisa menggunakan posisi air ketika bertoharah dari janabah. Jadi itu tadi faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, annat tayammuma la yakunu illa li'adimil ma'i awil mutadarrar bisti'malihi. Bahwasanya tayamum ini tidak boleh dilakukan illa melainkan li'adimil ma, orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang bermudarat jika menggunakan air. Wa qad basata ar-rajulu udhrahu wa huwa adamul ma'i, dan di situ lelaki tadi telah menyampaikan udurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada air sama sekali, wala ma'a. Faqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyetujui, sudah kalau tidak ada air, alaika bis-sa'id, maka engkau pakai tanah, fa innahu yakfi, karena itu pun sudah mencukupi. Taib as-salis la yanbagi liman ra'a muqassiran fi amalin ayyubadirahu bit ta'ni fi awil laumi. La yanbagi, ini tidak semestinya, tidak seharusnya bagi orang, liman ra'a muqassiran, dia mendapati orang lain bermalas-malasan di dalam suatu amalan, langsung menghardik atau mencelanya. Seorang yang melihat orang lain bermalas-malasan melakukan ibadah, ia pun langsung menghardik atau mencelanya. Layan bagi, tidak semestinya demikian. Hatta yastaudiha anis sababi fi dhalik, nanti kemudian dia tahu sebabnya. Fala'alla lahu udhran, bisa jadi ia memiliki udur. Wa anta talu, namun engkau telah terlanjur mencela dia. Kayak di mana kita lihat di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menegur dengan keras, bahkan ditanya dulu. Diketahui dulu sebabnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang mencegahmu untuk salat bersama jamaah? Baik. Ar-rabi' jawazul ijtihadi fi masailil ilmi. Bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehnya berijtihad di dalam permasalahan ilmu. Bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih ada, boleh berijtihad. Faqad dhanna as-sahabi anna man asabathu al-janabah la yusalli hatta yajidil ma. Karena di sini para sahabat mereka mengira bahwasanya orang yang sedang junub ini dia tidak boleh melaksanakan salat sampai ia mendapati air. Ini salah satu bentuk ijtihad para sahabat ketika itu. Wansarafa dhihnahu ila anna ayatat tayammum khasah bil hadathil aswar. Akhirnya dia pun berpikir bahwasanya ayat tayammum ini memang khusus turun untuk mengangkat hadas kecil. Khusus untuk mengangkat hadas kecil. Akhirnya dia pun berijtihad tidak melaksanakan sholat bersama jamaah karena dalam kondisi junub. Lantas ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya mengetahui sebabnya, kemudian meluruskan amalan orang tadi. Barakallahu fikum. Dan kemudian kita langsung masuk hadis yang kedua, masih berkaitan dengan at-tayamum. Hadis yang kedua, qala al-muallif rahimahullah an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarrabtu fis sa'idi kama tamarrabat dabbatu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu faqala innama yakfika an taf'ala biyadaika hakada. Thumma daraba biyadaihi al-ardha darabatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Taib dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu urusan, fi hajatin, fa ajnabtu, dalam kondisi tersebut aku dalam kondisi junub, falam ajidil ma'a, aku pun tidak mendapatkan air, fatamarrabtu fis sa'idi kama tamarrabat dabbatu, akhirnya aku melakukan hal demikian, tamarrabtu fis sa'idi, berguling di tanah, kama tamarrabat dabbah, sebagaimana hewan biasanya berguling di tanah. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian setelah aku melakukan hal tersebut, bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan bahwasanya junub tadi aku tidak mendapati air. Akhirnya aku berguling-guling di tanah. Faqala inna ma yakfika, sesungguhnya cukup untukmu untuk melakukan hal demikian pada tanganmu. Antakula biyadaika hakada. Cukup lakukan begini dengan tanganmu. Kemudian summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Beliau memberikan contoh, yaitu dengan daraba, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali. Satu kali menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Tsumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini. Kemudian yang tangan kiri mengusap tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Setelah bergantian, kiri mengusap yang kanan mengusap yang kiri, kemudian mengusap wajahnya. Ini gambaran tayamum yang di berikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sana nanti ada khilaf tentang bagaimana tata cara tayamum. Baik, nanti kita akan belajar insyaallah. Barakallahu fikum, kita baca sedikit makna al-ijmali dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir fi safarin li ba'di hajatihi, pada suatu safar untuk urusan tertentu. Beliau pun ketika itu sedang dalam kondisi junub. Falam yajidil ma'a liyaghtasila minhu. Tidak pula mendapat air untuk mandi janabah. Wa kana la ya'lamu hukmat tayammumi lil janabah. Dan ketika itu beliau tidak mengetahui hukum tayamum untuk janabah. Sama tadi ketika pada hadis yang pertama, di mana sahabat Imran bin Husain tidak mengetahui hukum tayamum bisa mengangkat junub. Sama di sini juga Ammar bin Yasir demikian. Wa inna ma ya'lam hukmahu lil hadatsil asghar, yang para sahabat tahu, salah satunya Ammar bin Yasir di sini, yang namanya tayamum ini hanya untuk mengangkat hadas kecil. Fajtahada wa dhanna annahu kama masaha bis-sa'idi ba'dha a'dha'il wudu'i anil haditsil asghar. Karena tidak tahu, akhirnya kembali berijtihad. Beliau menyangka bahwasanya sebagaimana kalau misalnya bertayamum ini ba'dha a'dha'il wudu, ini masaha bis-sa'idi ba'dha a'dha'il wudu, ini mengusapkan sebagian anggota badan, anggota wudu dengan tanah. Fala budda ayyakuna tayammum minal jama' minal janabati bita'mimil badani bis-sa'idi kiasan 'alal ma'. Akhirnya beliau pun mengira kalau misalnya bertayamum untuk hadas, mengangkat hadas kecil ini cukup dengan mengusap sebagian anggota wudu. Ini untuk mengangkat janabah. Beliau menyangka berarti harus meratakan tanah satu badan. Makanya beliau pun berguling-guling di tanah. Kiasan alal ma, beliau mengkiaskan dengan air. Fataqallaba fis sa'idi hatta ammahu al badana wa shalla. Akhirnya beliau pun melakukan hal tersebut hatta ammahu turab, sampai betul-betul tanah ini telah menyentuh menyeluruh satu badan. Kemudian beliau salat. Falamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi nafsihi mimma amilahu syai'un. Tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa ada keraguan dari amalannya barusan tadi. Li'annahu an ijtihadin minhu, karena amalan tadi karena ijtihad dia. Dzakara lahu dzalik. Kemudian akhirnya diceritakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Liyara hal huwa ala shawabin aw la, agar dia lihat apakah amalannya tadi sudah betul ataukah tidak. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, yakfika an ta'mimi badanika kullihi biturabi an tadriba biyadaikal ardh. Ini sebenarnya cukup daripada engkau meratakan tanah satu badanmu, cukup engkau tadrib, menepukkan kedua telapak tanganmu ke tanah. Dorbatan wahidan, satu kali. Thumma tamsah shimalaka ala yaminika, kemudian tangan kirimu mengusap tangan kananmu. Wa dhahira kaffaika wa wajhaka, kemudian kembali tadi mengusap telapak tangan, kemudian juga wajahmu. Artinya barakallahu fikum, dari hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua, di sini kita bisa mengambil faedah di mana yang namanya tayamum ternyata tidak hanya bisa mengangkat al-hadatsul aswar, namun juga bisa mengangkat al-janabah, menghilangkan junub, asalkan tadi memenuhi syarat. Tidak adanya air sama sekali atau ada air namun bermudarat jika digunakan. Pada hadis ini, hadis yang pertama, hadis yang kedua, di mana para sahabat betul-betul sama sekali tidak mendapati air. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tayamum saja sudah cukup untuk menghilangkan janabah. Dan tata caranya pun sama seperti tayamum ketika hendak melaksanakan sholat, mengangkat dari hadas kecil, cukup dengan menepukkan kedua telapak tangan satu kali ke tanah atau ke debu, kemudian mengusap tangan kanan dan juga tangan kiri, lalu mengusapkan telapak tangan kepada wajah. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikhtilaful ulama, tentang kaifiyah sifatut tayamum, bagaimana perbedaan para ulama di dalam tata cara tayamum. Fa naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.